demi waktu yang berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Dia merindukanmu sendiri. Jangan resah, dia pasti cintamu. Engkau tak tahu hingga di ujung malam. Sendiri.